Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان لا يوم الدين أما بعد أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله pada pertemuan terakhir telah kita sampaikan tentang apa yang seharusnya seorang mukmin yang diamalkan ketika sudah masuk 10 hari yang kedua, yaitu memperbanyak, menambah amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat dari dosa-dosa yang telah dia lakukan sebelum luputnya 10 hari yang kedua ini. Janganlah seorang itu lalai dan berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga umurnya pergi begitu saja seluruhnya, waktu-waktunya, umurnya dalam hasarah, dalam kerugian, di dalam penyesalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Asr, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi masa sungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling berwasiat di dalam kebenaran, di dalam menetapi kebenaran, dan saling berwasiat di dalam menetapi kesabaran. Fakullu insanin khasirun yawmal qiyamah illa man ittasafa bihadihi as-sifatil arba'ah. As-sifatil arba'ah. Setiap manusia khasirun, itu keadaannya merugi di yawmal qiyamah, kecuali orang-orang yang bersifat dengan empat sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini, yaitu al-iman billah, beriman kepada Allah, wal amal salih, beramal salih, wa tawasi bil haq, wa tawasi bis sabr, saling berwasiat kepada al-haq dan saling berwasiat kepada kesabaran. Maka barang siapa yang mensifati dengan sifat yang empat ini, kata Syekh Naja, min hadihi al-khasarah, maka sungguh dia selamat dari kerugian ini. Ini mencakup seluruh manusia. Mereka keadaannya merugi sekalipun di dalam hidupnya diberikan rezeki yang banyak, berkecukupan, tidak kekurangan dalam masalah dunianya, tapi manakala dia tidak mensifati sifat yang disebutkan di dalam ayat surah ini, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Orang beruntung adalah orang yang mensifati dirinya dengan sifat-sifat ini. Wastafada min umrihi rabbih, wastafada min umrihi, dia beruntung dan mengambil manfaat, faedah dari umurnya, dan mengambil faedah dari musim-musim al-khair. Seperti sekarang ini, bulan Ramadhan adalah musim-musim kebaikan. Wa kanat hayatuhu khairan lahu, maka kehidupannya dia itu khairan lahu, baik baginya. Dia bisa mengambil faedah dari umurnya dalam kebaikan. Dia bisa mengambil faedah dari musim-musim kebaikan, dari waktu-waktu yang Allah tetapkan sebagai waktu-waktu yang penuh dengan kebaikan. Maka barang siapa yang menyia-nyiakan kesempatan ini dan menyia-nyiakan waktu-waktu yang utama dan menyia-nyiakan umurnya, maka sungguh dia merupakan orang yang merugi di yaumul qiyamah. Keberuntungan itu adalah dengan amal saleh. Bukanlah keberuntungan itu ada pada harta, wala bin najbijah, wala bin nasab, dan juga tidaklah keberuntungan itu ada pada kedudukan ataupun pada nasab, pada keturunannya. Wa innama ar-ribhu bil amalis salihah, sesungguhnya keberuntungan itu dengan amal-amal saleh. Orang yang merugi orang yang mereka tidak beramal saleh, jauh dari amalan ketaatan kepada Allah, itulah orang yang rugi. Fa in kana al-insanu wuffiqa lil 'amali as-salih fi hayatihi hadhihi fa hadha huwa ar-rabih. Kalau seseorang itu diberi taufik oleh Allah untuk beramal saleh di dalam hidupnya, maka itulah hakikatnya keberuntungan. Walau kana min afqarin nas, walau kana min adnan nasi fi nasabihi aw martabatihi, ma dama annahu fi ta'atillahi azza wa jal, fahuwa al-azizu inda Allahi wa huwa al-sharif inda Allah. Kata Syekh, sekalipun mereka itu orang yang paling fakir, orang yang paling miskin, dia adalah orang yang beruntung manakala dia banyak beramal saleh. Sekalipun dia orang yang paling rendah kedudukannya di manusia, orang yang paling rendah nasabnya, martabatnya, selama dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia itulah orang yang mulia di sisi Allah. Wallahu la yanzuru ila jasami wa la yanzuru ila jimal. Allah la yanzuru ila jasam, Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat kepada bentuk fisik seseorang, dan juga Allah tidak melihat kepada ketampanan seseorang. Wa innama yanzuru ila al-amalis salih, sesungguhnya Allah melihat kepada amalan salehnya seseorang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, inna Allah taala la yanzuru ila jasamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat kepada bentuk-bentuk fisik kalian, bentuk tubuh kalian, kekar badannya, kuat, Allah tidak melihat itu. Si fulan kurus, kerempeng, kecil, Allah tidak melihat itu. Dan juga Allah tidak melihat kepada harta-harta kalian. Yang Allah lihat adalah qulubikum, kepada hati-hati kalian, wa amalikum, dan amal-amal kalian. Itulah yang bisa mengangkat seorang hamba derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan saleh. Betapapun nasabnya, rendah, ataukah betapapun kedudukannya di dunia itu dia rendah, dihinakan oleh manusia. Yakunu hakiran indan nas, lakinnahu karimun indallah subhanahu wa ta'ala. Rendah di sisi manusia, tetapi mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fakir hidupnya, miskin di dunia, tetapi ghaniyun, mereka, dia kaya dengan amalan salehnya, dia kaya dengan kebaikannya. Qad yakuna wadhi'an wadhi'an fid dunya lakinnahu rafi'ud darajati 'indallah. Terkadang dia di dunia kedudukannya rendah, tetapi rafi', tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fi jannatin na'im. Fal'ibratu laysat bimawazinin nas wa taqdiratin nas. Ibra itu bukanlah timbangan manusia, bukanlah dilihat dari ukurannya manusia, ini orang mulia, ini orang rendah, ini orang yang miskin, ini orang yang kaya. Bukan itu timbangan kemuliaan, tetapi timbangan kemuliaan itu adalah bil amalis salihah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai pembahasan bab apa yang seharusnya seseorang lakukan di 10 hari yang kedua. Kemudian kita lanjutkan kitab Tihab Ahli Iman Birrusi Syahri Ramadan pada darus yang kelima, ad-darsul khamis. Ad-darsul khamis fi bayan bidayat as-siyam yaumi al-yaumi wa nihayatihi. Pada pelajaran yang kelima ini, Syekh Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan tentang bidayatus siyam al-yaumi wa nihayatihi. Menjelaskan tentang kapan dimulainya berpuasa itu dan kapan berakhir. Puasa harian. Kapan puasa sehari itu dimulai dan kapan berakhir. Karena kita berpuasa itu ada awal dan ada akhirnya. Maka di sini dijelaskan tentang puasa, kapan dimulainya seorang itu berpuasa, waktunya kapan dan kapan berakhir puasa itu. Faqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 187, "Uhilla lakum lailatal shiyamir rafathu ila nisa'ikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna 'alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaykum wa 'afa 'ankum." فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الله berfirman, أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. Dihalalkan bagi kalian, dihalalkan bagi kalian pada malam hari, di saat berpuasa. Ar-rafathu ila nisaikum, untuk kalian rafath, maknanya mencampuri isi-isi kalian. Dihalalkan baik kalian pada malam hari puasa Ar-Rafath, yaitu bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pakaian bagi mereka, para istri. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwasanya kalian itu tidak bisa menahan diri untuk mencampuri istri kalian. Fataba alaikum, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian, wa afaankum, dan memaafkan kalian. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum, maka sekarang campurilah mereka istri-istri kalian. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi kalian dari hasil percampuran itu, yaitu anak al-walad. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakum, sampai menjadi jelas bagi kalian benang yang putih dari benang yang hitam. Minal fajri, dari fajr. Thumma atimmu siyam ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa itu, ilal lail, sampai masuk malam hari. Jadi kalau sudah terbit fajar shadiq, maka itulah awal waktu imsak, menahan diri dari makan minum serta bergaul dengan istri. Sampai kapan? Allah menyatakan atimmu siyam, sempurnakan puasa kalian, ilal lail, sampai masuk malam hari. Malam hari dimulai dengan tenggelamnya matahari. Jadi disebutkan di sini dalam ayat ini batasan waktu puasa, yaitu ketika masuk waktu fajar shadiq, salat subuh, sampai tenggelamnya matahari. Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan di dalam ayat yang mulia ini tentang awal puasa harian dan akhirnya, di awal dan akhir dari puasa sehari, dengan batasan yang sangat jelas. Ya'rifu kullu ahadin, setiap orang itu mengetahuinya. Setiap orang tahu kapan. Kalau sudah adzan fajar berarti sudah masuk puasa, sudah sampai tenggelamnya matahari, sudah adzan maghrib. Namun bukan adzan yang jadi ukuran akhir puasa, tetapi tenggelamnya matahari. Fahadada bidayatihi bitulul fajr tsani, Allah Subhanahu wa taala berikan batasan dengan terbitnya fajar yang kedua. Karena fajar itu ada dua, ada fajar al-kadzib, ada fajar shadiq. Fajar al-kadzib itu disebutkan dalam hadis, fajar shadiq, fajar al-kadzib, kadzib seperti ekor serigala. Seperti ekor serigala, dia membujur. Beda kalau fajar shadiq, dia melintang dari barat dari utara ke selatan. Kalau fajar al-kadzib ini masih diperbolehkan untuk makan dan minum. Kata Rasulullah SAW, al-fajru fajran. Fajar itu ada dua. Fa'amal fajru alladhi yakun ka zanabi sahran. Adapun fajar yang itu seperti ekor serigala. Fala yahillu shalah, maka tidak halal untuk salat. Nah, tidak boleh salat, belum masuk waktu salat fajar, salat subuh. Wala yuhram tu'am, dan tidak diharamkan untuk makan. Masih boleh makan. Wa alladhi yadhhabu mustatilan fil ufuq fa innahu yahillu shalah wa yuhram tu'am. Adapun fajar yang dia melintang di ufuk, maka sungguhnya fajar itu mengharamkan, menghalalkan salat dan mengharamkan makan. Ya, sudah masuk waktu subuh. Kalau di sini dalam ayat ditakbir al-khaytul abyad, ini fajar as-sadiq. Min al-khaytul aswad min al-fajri, yaitu fajar al-kadzib. Wahadu nihayatihi bi ghurubis syams, dan batas akhirnya puasa yang sudah boleh seorang untuk makan dan minum adalah bi ghurubis syamsi, dengan tenggelamnya matahari, bukan ukurannya adzan tetapi tenggelamnya matahari, karena terkadang orang adzan bisa jadi sebelum tenggelamnya matahari sudah azan karena tidak tahu waktu, atau dia azannya terlambat, sudah tenggelam matahari belum azan. Maka ibrah di sini adalah tenggelamnya matahari. Kama haddada bidayatus shaum syahr bihaddin wadihin yu'rifuhu kullu ahadin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan batas tentang awal puasa syahr, puasa sebulan, yaitu bulan Ramadan, maksudnya bulan Ramadan, dengan memberikan batasan yang jelas setiap orang mengetahuinya, yaitu ru'yatul hilal, seperti telah kita sebutkan, dengan melihat hilal. Atau yang kedua, ikmalu 'iddati sya'ban 30 yawman, menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kalau ada ghummah, ghummah 'alaikum, kalau terhalang oleh awan atau ada asap atau ada kabut tebal sehingga tidak bisa melihat hilal, maka disempurnakan bilangan menjadi 30 bulan Sya'ban. Wa hakadha dinuna dinul yusri, demikianlah agama kita, agama yang mudah, wassuhulah, agama yang gampang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian di dalam agama ini min harajin, rasa berat. Enggak ada Allah menjadikan syariat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya itu ada rasa berat. Semuanya mudah. Semuanya mudah untuk dilakukan. Innad din yusrun. Innad din yusrun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya agama ini mudah. Asalkan seseorang itu mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, dia akan mudah dalam menjalankan agama ini. Tapi akan menjadi berat kalau seseorang itu takalluf, memaksa-maksa diri. Sehingga pada akhirnya dia pun meninggalkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala karena dirasakan berat. Padahal tidak. Dia yang takalluf, dia memaksa-maksa diri. Wala yusanad wala yusaddad din ahadun illa ghalabahu. Rasulullah sallam, tidak ada seorang pun yang memaksa-maksakan diri dalam menjalankan agama ini kecuali akan terkalahkan. Falillahil hamdu wal minnah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, pada hamba-hambanya, kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khanifidin rahimani wa rahimakumullah. Dan bisa kita sampaikan dulu. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Tafaddalu, habibakumullah.